kami mengudara dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Beritanya begitu, Pak. Nah, saya luruskan, Pak Hermansa masih sehat, Bu. Itu saya juga katanya dulu Ustaz Novel kalau membahasakan suatu berita lelayu itu harus tahu sumbernya ya. Kalau enggak ya begitu jadinya ya. Sebenarnya saya masih sehat, masih praktek di, sudah di sudah diumumkan meninggal gitu. Nah, saya sih tadi saya juga ngecek sama orang apa benar beritanya gitu deh. Nah, saya pergi ke pasar gitu. Biar tahu kalau Pak Irwansa masih hidup. Ternyata banyak yang kaget tuh gitu. Oh ya, ya. Saya sendiri ya, beritanya sih ngarangi sopo gitu. Ini saya berpikir, saya itu kalau mau lain, ternyata setelah diberi sakit oleh Allah, proses otak saya lain. Ya. Saya arah, katakan kanan, itu selalu mengkiri, kiri itu kanan. Itu jadi dua arah terlalu berbeda. Padahal sekarang saya pakai sopir, yang apa ini sopir kiri. Loh, Pak, padahal gitu ya. Jadi ini ada salah persepsi tentang kiri dan kanan, hanya itu. Untungnya enggak salah lainnya ya. Terus udah ada pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan saya tahu enggak apa-apa. Saya mau cerita, bingung saya. Silakan bertanya, Mang. Ayo tanya, enggak apa-apa. Tanya apa masalah, Pak? Wah, pertanyaannya gejalanya sakit itu. Gejalanya enggak ada, Pak, gejalanya. Iya. Yang saya alami enggak ada. Ya, yang saya alami enggak ada, tapi kebiasaan stroke itu diawali dengan rasa geringin. Biasanya geringinnya menjalar terus keder gitu. Kalau awalnya gejala stroke itu tensinya tinggi, biasanya biru, tensinya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi. Ya, gitu. Jadi pada bapak-bapak yang sudah 40 tahun ke atas, ya, 40 tahun ke atas hati-hati gitu. Dulu kan saya kan sudah pernah cerita tentang stroke dulu ya. Kalau orang itu labnya hasilnya bagus, tenang-tenang wae, mangan popo sak gelem ya kan. Nah, terus kalau hasilnya laboratorium darah kok jelek, mereka baru hati-hati, makanya baru hati-hati ya kan. Tapi kalau baik, wah, enggak apa-apa. Padahal itu lama-lama ya seperti saya yang alami. Saya terus jeklek sendiri lah ya. Ada lagi? Monggo. Batuk nggak sembuh-sembuh satu bulan. Ya biasanya kita sudah periksa ke arah EBC itu. Ya, kalau batuk satu bulan tambah sembuh-sembuh. Ya, tapi kita belum TBC, mikirnya masih banyak. Ya, bronkitis juga bisa. Tapi dilihat tipe batuknya bagaimana, atau waktu dingin dia batuk atau tidak. Ya, biasanya kita pastikan dengan ronsen barang. Kalau rongsennya bagus, tidak apa-apa, mungkin batuk alergi. Jadi jangan khawatir, batuk kok orang mari-mari gitu ya. Ada tau orang itu batuk padahal mau ngelemu nih kok ini kok. misalnya ya, tapi juga orang kurus batal ya. Biasanya kalau ciri-ciri yang lebih spesifik pada batuk yang tidak sembuh-sembuh satu bulan lebih, itu biasanya keadaan jasmannya yang tidak baik. Nanti berat badannya turun, orangnya kurus kecil ya. Maaf, kadang ada riak, riaknya itu campur darah. Ya, itu sudah, itu menandakan kalau itu karakter TBC. Ya. Kalau yang masih biasa-biasa, batuk alergi, itu diobati saja. Makanya kadang-kadang dibiarkan sendiri, sembuh sendiri. Saya pernah juga mengalami. Ya. Saya batuk satu bulan lebih tidak sembuh. Oh, ternyata ruangannya itu ada debu yang menyebabkan kita batuk, kan bisa juga batuk alergi. Ya. Jadi jangan langsung mempolos, batuk kalau satu bulan nggak sembuh-sembuh berarti TBC, tidak ya. Ada lagi? Oh ya. Makan kekenyangan terjadi bersin-bersin. Itu berarti nah, maksudnya itu bukan penyakit aja pak ya, itu kan gejala pada diri anda sendiri pak ya. Nah, tidak apa-apa, itu mungkin pertanda terlalu besar pak. Kawan baik. Ini belum ya Pak. Nah ya manusia ya, manusia kita Pak, manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan masyarakat, termasuk kejiwaan psikologi juga. Nah saya perkirakan, saya sendiri secara medis itu tidak mungkin kok seperti ini keadaan ya. Nah, itu karena waktu itu saya terlalu kecapean ya, dan bisa juga karena psikologis. Saya mempunyai beban masalah ya, yang anda tidak perlu tahu gitu aja. Rahasia. Ya maksudnya setiap manusia kan oleh Allah pasti punya masalah ya. Orang hidup semua punya masalah, cuma macam-macam masalahnya. Lah, ini orang itu ada yang kuat, ada yang tidak menerima masalahnya, ya kan? Nah, kalau kuat, insya Allah tidak apa-apa, ya. Tidak kuat, nah jatuhnya sakit ini. Nah, itu memang Allah memberi pertolongan dengan sakitnya orang, kita sakit. Tapi bisa karena kejiwaan bisa, Pak. Cuma saya ini bukan ke dokter ya, cuma ahli aja yang setruk ya, Pak, merahmu kiwawo teng Pak, kiwawo itu kejiwaan nih Pak. Itu apa itu? Jadi dia mempunyai suatu ahli ya, merahnya kiri, ya merahnya agak kiri, merah ke kiri tapi tangan yang lembut nih, yang kanan. Oh enggak. Enggak. Itu kan banyak orang kan ya, bro. Iya. Iya. Bukan. Pecahnya pembuluh darah itu. Ya. Pada waktu sakit, mulut rasanya kok pahit. Mengapa? Cara mengatasinya? Pada waktu sakit, mulut rasa pahit ya? Betul ya? Ya sudah, mengapa? Ya. Karena sistem saliva atau pembentukan air di sini sudah terganggu, ya. Jadi dalam mulut kita kering, ya, sehingga menjadi rasanya pahit, ya. Terus kita juga jarang makan, ya. Nah, kemudian cara mengatasinya minum obat, ya. Cara mengatasinya minum obat, masalah obat yang sesuai dengan dokter, ya. Nah, ada lagi? Ya. Ini Anda termasuk harus bersabar. Oh. Anda harus bersabar karena penyakit leukemia termasuk penyakit yang itu sudah tipe yang mana, Pak? Ganas itu. Baru awal. Oh, ya. Obatnya ya itu, Pak. Belum ada. Iya. Itu enggak ada obatnya. Nah, sulitnya kalau kehabisan obatnya itu, masalahnya ini di situ. Nah, satu, ya. Ya, itu harus bersabar. Dan obat-obat itu selain medis yang kita ketahui kedokteran hanya itu. Kalau selain kalau herbal itu terserah, ya. Tapi ada ahlinya herbal juga ada, ya. Tapi untuk kedokteran hanya itu aja. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tes satu. Oh ya, ini kasus kanker pankreas ya. Ya, saya sendiri baru menangani kanker pankreas. Bapak saya sendiri kena kanker pankreas. Ya, pada waktu itu saya periksa CA19-nya itu 534, padahal normalnya di bawah 37, ya. Bapak saya matanya kuning semua. Saya curiga ada sumbatan, tanya betul ada sumbatan, sehingga ini kalau saya cerita lama, ya. Tapi saya mau cerita sulit. Ini ayah saya ini 2 bulan lalu kena CA pankreas itu. Kemudian CA pankreas ini terapinya hanya 3 macam. 1 operasi, 2 kemoterapi, yang satunya obat, ya. Obat anti kanker, ya. Jadi obat anti kanker. Nah, pada waktu itu ayah saya divonis, dokternya suruh operasi. Ya. Operasi namanya operasi operasi William operation, ya. Itu nanti pankreas saya buang, terus usus saya potong digantikan dengan usus lagi. Wah. Enggak berani. Terus mau kemoterapi, kondisi fisik kawan saya yang baik, saya memungkinkan, ya. Sehingga saya akhirnya memutuskan dapat keluarga, memutuskan untuk diberi pengobatan aja. Nah, ini diberi pengobatan, kita harus berikhtiar. Nah, karena ini waktunya masalah waktu, ya. Saya itu mikir umur di bawahku ya doane. Nek nganggo obat iki piye? Udah, anu aja kita tempuh dengan berbagai macam cara. Ya, obat anti kanker, Tarceva, kemudian obat-obat herbal dan obat daun sirsat, serta yang terakhir adalah doa. Doa kecil, pokoknya saya berusaha menyembuhkan ayahnya. Di luar mukjizat, Pak, 1 bulan saya terapi, itu gambaran darah klinik daripada tes sel pankreas tinggal 51, Pak. 537 tinggal 501. Turunnya banyak cepat sekali. Wah. Saya bilang sama bapak, "Pak, kowe mari, Pak, kowe mari." Akhirnya dia senang. Bapak saya senang. Terus sekarang sudah alhamdulillah sehat lagi. Nah, ya. Itu sel pankreas itu memang begitu, ya. Jadi banyak ya, ini sudah cukup lebih baik ya. Saya waktu saja, saya sudah capek ini. Cek tes. Ya, bagian sound system datangnya terlambat. Ya, datang terlambat karena tadi mau naik motor hujan, jadi saya perintahkan untuk cari mobil. Saya dari Sragen ya, bahwa apa namanya, salon itu yang udah jadi untuk yang di luar dan untuk di dalam biar lebih jelas suaranya. Insyaallah nanti ya, walaupun terlambat datang. Tapi yang di belakang udah bisa dengar jelas suara saya sama Pak Dokter banter mana? Banter saya? Iya, karena Pak Dokter namanya Dokter hemat mengeluarkan suara. Hemat mengeluarkan suara. Sebab setiap suara beliau ini ada nilainya. Betul enggak? Setiap suara beliau ada nilainya. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita awali majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan niat sebagaimana yang biasa kita niatkan dan semua niat baik lainnya serta niat panjenengan sedaya baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim 'ala